Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4 di bawah. Ya Aliyu, wahai Ali. Iza kabbarta, apabila engkau bertakbir. Lis sholati, untuk sholat. Fafarrij, maka renggangkanlah asobi'aka, jari-jari tangan. Warfa, dan angkatlah olehmu yadaika, kedua tanganmu. Hadwa mangkebaik, seukuran dua pundak. Wa idza kabbarta, dan apabila engkau bertakbir. Fadho, simpanlah. Olehmu yaminaka, tangan kananmu. Ala shimalika, di atas tangan kirimu. Tahta surrotika, di bawah pusarmu. Wa idza raka'ta, dan apabila engkau rukuk. Fadho yadaik, simpanlah kedua tanganmu. Ala rukbatika, pada lututmu. Wa farrij, dan renggangkanlah. Baina asabi'aka, di antara jari jemari. Ini praktek tangan berarti ya. Jadi pada saat kita takbiratul ihram, tangan renggangkan, jangan di kayak giniin. Tapi direnggangkan. Allah, hadwa mangkabaik. Mangkabaik pundak. Allah. Dalam kitab fikih yang lain, kalau bisa ujung jempol nempel ke pepentil kuping. Allah. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, yang penting sih. Allahu Akbar. Nah, pada saat bar, tangan kanan itu memegang tangan kiri yang ada di bawah pusar atau di pusar. Nanti pada saat ruku, tangan kedua tangan itu ke lutut dan direnggangkan. Ya, jelas lah ya, enggak usah dicontohin ya. Enggak usah dipraktekin. Ya Aliyu, wahai Ali, asfir. Safaro yasfiru, asfaro yusfiru, asfir. Berangkatlah engkau, berjalanlah engkau. Bisubhi, pada waktu subuh. Maksudnya masih telah subuh ya. Wasalli, dan sampailah engkau al-maghriba, pada waktu maghrib. Ba'da ghiyabi syamsi, setelah terbenam matahari.